Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika Mustofa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'di. Yang sangat saya hormati Profesor Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Di sini ada Bapak Dr. Nur Rahim Faqih, Bapak Dr. Rohidi dan rombongan dari UI, ada Kiai Tamyes dan teman-teman yang saya hormati. Juga ada kebetulan ada rombongan dari Pertamina. Saya nanti ngaji ya 7 item tentang kitab Syariatul Wal Khalidah. Dan nanti saya mohon Pak Rektor sambutan sekitar 15 menit. Juga Pak On juga boleh curhat nanti, Pak Rohidi. Karena tadi sudah cerita-cerita tentang problem gaya pengajaran Islam modern. Saya ngambil 7 item supaya semuanya dapat berkah dari kitab Syariatul Wal Khalidah. Pertama saya mau cerita atau menerangkan, ini nomornya ada urut tapi sesuai prioritas yang saya inginkan. Halaman 1, 2, 3 ya. 7 item saja nanti cepat insya Allah. 1, 2, 3. Nah, ini diterangkan di antara makalah ya, mutiara makalah yang disampaikan oleh Sayyid Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Imam Hasan Basri, kita tahu semua sanad thoriqah sebelum Sayyidina Ali semuanya lewat siapa? Hasan Basri. Terus di Jawa jadi Hasan Basri, jadi macam-macam itu. Tukang ngeleh jeneng Jawa itu. Itu di antara makalahnya itu malam yu'min bi qada'illah wa qadari khairihi wa syarrihi faqad kafara. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Jadi kalau orang tidak berkeyakinan qada' qadar khairihi wa syarrihi min Allah, dia berstatus kafir. Tapi orang yang mengkambing hitamkan Allah ketika dia dosa, faqad fajar. Dia itu orang yang enggak benar. Jadi ini sudah tengah-tengah karena masyhur itu ada ulama ahli sunnah yaitu Imam Sanusi berdebat sama orang Mu'tazilah itu semalaman. Mu'tazilah itu tetap kokoh keburukan itu tidak dari Allah. Alasannya Allah itu memerintahkan kebaikan, masa menghendaki keburukan. Tapi pikirannya Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Alam raya ini kan seringnya banyak maksiat daripada taat. Berarti di alam ini lebih banyak yang terjadi bukan kehendaknya Allah. Berarti Allah kalah-kalah dong kalau gitu. Karena ingin baik ternyata yang terjadi buruk. Jadi ini kan problem. Kita sebagai mukmin juga problem. Mau nisbatkan jelek ke Allah tidak pantas. Mau bilang elek itu kreasi setan mayoritas. Berarti yang menang partainya setan itu kan ribet. Yaitu faqad kafar. Orang yang mengingkari qada' qadar itu kafir. Tapi ketika kamu dosa kemudian bilang kehendak Allah itu faqad fajar. Kamu pecundang. Nah ini sudah tengah-tengah, itu implementasi ini monggo mawon, sementing ini itu makalah-makalah yang disampaikan Sayyid Muhammad. Terus sekarang halaman 14 ya, ngambil 7 item. Ini acak saja karena ya emang kan gak mungkin nih Pak On ngaji lagi, on. Sudah sepuh ya. Dan ini teman saya lama, paling lama saya berteman di UI itu Pak On. Ini bawaannya Pak Zeni dulu. Pak Zeni juga pernah ke sini. Itu kalau nekuni tafsir itu ya pusing. Enak yang tinggal baca. Saya itu sering debat sama Pak Zeni itu sampai jam 2, jam 3 di kantor itu. Di Badan Wakaf ya dulu, bekasnya rektorat. Ya. Itu kalau nggak selesai itu beliau jam 4 ke kontrakan saya. Di Ketonggo. Karena kita ini sangat fekeh. Pak Zeni itu dulu kan fakultasnya adab. Beliau di sastraan Pak Tamlis. Jadi beliau lebih mengedepankan aspek balaghah lah. Saya fakih. Misalnya gini, sama terjemah ini kalau bisa ya hebat, sudah bisa boyong. Misalnya azani la yang kihu la zaniatan abus. Itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu usul fakih itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu enggak boleh nikah kecuali dengan pezina. Pertanyaannya, jenenge zina kok ora kepengin nikah, kepengin kumpul kebo, mbok ora usah dilarang ya sudah. Ndak nikah kan memang dari awal sudah kumpul kebo ngapain nikah. Jadi kalau diharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebo. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al-waqi'ah, waqi'atul hal. Kalau dalam ilmu usul fikih, waqi'atul hal itu gini. Jenenge wong zina iku trene ya untuk wong sing padha-padha zania. Kan gak mungkin zanen kenalan mbek Hafidho gitu. Hafidho kenalan. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya untuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan kira dokter ya untuk dokter kan kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau orang mahasiswa sesuai yang dipacar lah, orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir baru. Yang dulu-dulu kan gagal. Nah, itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual, maka enggak dianggap nasah mansukh. Tapi kalau itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum bahwa orang yang soleh enggak boleh nikah zania. Terus hukum itu dimansukh oleh ayat wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imam. Oh itu kan enggak bisa selesai. Mbok Sa'rawi, Mbok Imam Suyuti itu enggak akan selesai perdebatan seperti itu. Nah, kalau menurut Asbabun Nuzul ya mirip iya, mirip enggak. Jadi dulu tuh sahabat dulu kan punya masa lalu lah. Di antara sahabat tuh ada yang punya pacar perempuan cantik namanya tuh anak. Ketika dia sudah Islam, sudah baik, masih kangen sama pacar lamanya. Pacarnya itu di Mekah. Ketika Fatu Mekah ingat lagi. Jadi kaya mantane sampean terus rondon lilih meneh. manusiawi sekali. Terus balhasil terus tanya, ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh enggak? Tapi dia masih begitu, maksudnya masih profesinya masih seperti itu, masih PSK lah kira-kira gitu. Kira-kira baghiyah kalau dalam bahasa Arab itu baghiyah. Terus karena si cowoknya ini sudah afif, sudah soleh, sama Quran dilarang, jangan. Kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu. Nah, larangan ini tuh larangan hukum, apa larangan sosial, apa larangan etika, itu perdebatannya ulama usul fikih. Kalau larangan hukum, itu jelas keliru. Kelirunya justru Islam tuh ingin yang zania tuh nang nikah, dan statusnya zania itu hilang. Makanya Nabi itu punya sekian sisi unik karena beliau kadang ngendikan hukum, kadang ngendikan etika, kadang ngendikan tadi faktual, waqi'atul hal. Misalnya begini, ada seorang zania. Ini saya cerita aspek fikih. Zania sudah hamil, dinikahi orang lain. Ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah karena enggak perlu ada apa? Iddah untuk zania enggak perlu. Iddah karena iddah itu kan untuk nikah yang sah. Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngentikan, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo, gara-gara nikah, sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi yang baik yaitu nikah. Hubungan intimnya sudah berstatus nikah. Makanya kita-kita yang kiai itu kalau ada orang minta dikawinkan, itu bingung. Bingungnya kalau langsung dikawinkan geger BKUA. Kalau enggak, yang nakal loh. Justru kalau kayak Kang-Kang enggak nakal itu enggak wajib menikahkan sekarang. Nanti 40 tahun lagi ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang nakal itu malah harus. Kalau minta dinikahkan sekarang kok kamu enggak mau? Kan bisa aja malamnya gitu lagi. Padahal kalau kamu mau menikahkan, kumpul malamnya nanti sudah halal ya, sudah sah. Tapi kalau kamu tidak nikahkan, kumpul kebo. Dan kuncinya di kamu, karena kamu disuruh. Jadi mau tidak mau terlibat. Makanya kalau dalam hukum apa mengislamkan orang itu enggak ada boleh waktu jeda. Misalnya ada orang kafir, tanya, Gus Bak, saya syahadatkan. Itu kok saya bilang, sudah duduk dulu, ngopi dulu. Itu saya ikut murtad. Karena membiarkan dia sekian menit dalam keadaan kafir. Yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Maka harus langsung disyahadatkan. Karena ibqa alal kufri, kufrun, menetapkan kekafiran itu. Ya enggak boleh saya mandi dulu atau ngopi-ngopi dulu, enggak boleh, harus langsung. Ibarat ginilah, kafir itu kan taruhannya neraka. Ibarat ada orang kecelakaan, kamu pas pakai celana pendek di jalan, kan enggak boleh kamu, tak pakai baju dulu. Sedang dipelindes truk lagi kan, harus langsung. Meskipun Anda dalam kondisi yang tidak sempurna. Nah, resikonya tadi, pas kamu bikin kopi, ternyata orang itu mati. Berarti matinya mati kafir. Yang andai kan langsung kamu talqin syahadat, dia mati Islam. Begitu juga orang yang kumpul kebo minta kamu nikahkan sekarang. Kalau kamu nikahkan maka nantinya sudah kumpul nikah. Tapi kalau enggak. Nah, tapi kalau orang soleh seperti ini biarin aja enggak apa-apa. Jadi orang soleh itu ya ada resikonya karena sepi tidak mengharuskan nang nikahkan itu. Nah, lagi kembali ke tadi azani la yang kihu illa zaniatan au musyrikah. Itu faktual apa hukum apa etika? Ya kita mau tidak mau debat karena kita enggak punya pilihan. Ulama ada mengatakan itu nasa manso, ada yang anggap itu waqi'atul halannya, ya kondisi sosial pasti seperti itu kan. Nah, masa zani misalnya terus akrabnya sama hafidzah atau sholihah kan kemungkinan itu kecil. Kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan, pura-pura enggak orang hidung belang kan. Nah, itu mau enggak mau itu harus debat seperti itu. Terus kedua, aspek yang sering saya debat dengan Pak Zaini itu aspek bahasa fikih. Bahasa fikih itu menuntut vulgar. Enggak boleh kinayah, enggak boleh persemuan takrif. Kalau bahasa Pak Zaini karena beliau biasa kesusastraan itu lebih halus. Itu memang ya ribet. Ya karena kita sering enggak punya pilihan. Seorang lagi sering enggak punya pilihan. Enggak boleh misalnya zina itu dibahasakan tidur bareng. Enggak boleh. Karena kalau tidur bareng dihukumi zina, berarti orang yang tidur bareng tidak melakukan itu boleh dirajam kan. Itu kalau di fikih harus vulgar. Ada saksi yang menyaksikan itunya masuk sampai debetel. Saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja enggak boleh. Jadi ya agak kacau memang bahasa fikih itu mau enggak mau harus vulgar. Nah, risikonya orang-orang etik itu enggak mau. Nah, di sini terus misalnya ada masalah ketika aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu bahasa sastra apa bahasa beneran gitu. Kalau bahasa sastra berarti Quran itu sangat halus sehingga membahasakan jima itu la mastum. Lah Ibnu Abbas berpendapat itu atau kamu hubungan intim sama istri kamu itu membatalkan wudu. Nah, ini yang kelompok-kelompok tertentu berpendapat gitu, makanya untuk batal nunggu hubungan suami istri. Tapi ada ulama mengatakan la mastum memang benar-benar nyentuh, jadi sekedar nyentuh tangan ini sudah batal. Jadi efeknya ini besar. Yang satu bilang la mastum kinayatun anil jima sehingga untuk mengatakan batal harus nunggu jima. Yang satu ya memang lamisa memang pegangan saja. Nah, terus jadi dua kelompok mazhab itu. Jadi memang perdebatan memaknai Quran itu ya mau enggak mau. Cuma kalau sama-sama ahli kan masih ada ringnya. Nah, sekarang yang ribet itu maca Quran ra iso isane terjemah melok nafsi riwayat itu. Musibah itu. Itu musibah besar. Nah, karena Quran itu kalau bahasa itu diulang. Diulang ini supaya maknanya itu begitu. Kadang sama. Makanya kata Imam Ghazali, ngulang itu karena sama. Misalnya gini ya. Tak beri contoh ya. Orang dosa itu pasti punya akibat ke orang lain. Disebut ajruma. Ajruma itu melukai orang lain. Innal ladzina ajrumu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tapi nanti digenti. Kalau ajrumu ini ditafsir digenti kafaru. Karena di belakang digenti fal yawmal ladzina amanu minal kufar. Bukan minal mujrimin. Jadi di depannya pakai kata ajrumu. Di belakang pakai minal kufar. Misalnya tadi ada tiga kelompok di akhirat, menerima tangan kanan, menerima buku dengan tangan kanan, kedua dengan tangan kiri. Tapi yang terlalu buruk itu waro adzuhri, menerimanya membungkungi yang ngasih. Jadi misalnya kamu malaikat yang ngasih buku, ya terus lama ya sudah yang fatal itu ya sudah nerimanya dengan tangan kiri, dia membungkungi yang ngasih. Jadi sudah ngawur secara etika, misalnya dipanggil si A sini. Si malaikat tadi orang ini memang bakat buruk. Pas nerima buku itu sudah sangat enggak beretika. Sudah dengan tangan kiri sambil membungkungi. Sehingga malaikat ini semangat ngadapnya ya kumat lah kabar kumat enggak kumat mangkelnya itu sudah enggak beretika, sudah pakai tangan kiri. Membungkungi. Tapi kita-kita yang sopan itu kan menghadap pakai tangan kanan. Ya muni matur nuwun barang menapa to. Sehingga terus jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat. Nah, akhirnya kelompok itu hanya dua. kanan dan kiri. Nah kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri. Nah itu kata Imam Ghazali, jangan kira ada kelompok tiga, ya ada yang biyamini, bisimali, waro'a, dori gitu maksudnya. Jadi sering seperti itu, jadi hanya dua tapi diredaksikan tiga. Begitu juga neraka misalnya, neraka itu kiai kuno nak darani digelundung nonin neraka. Itu bahasa paling benar ya. Karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan waja'alna min bayni aydihim sattan min khalfihim sattan fa'akhsaynahum, terus sampai saat terusnya fahum mukmahun. Mukmahun itu ditekuk. Nah itu sebagian Quran redaksekno yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Nawasi itu batuk, aqdam itu delamaan. Jadi batuknya ditekuk sampai nyium. Ya kiri ke kini gambarannya itu gini, ditekuk gini, ininya diikat sampai kena kaki. Nah bentuknya sudah kayak bola, makanya wong kuno nak darani itu digelundung nanin rokok. Kamu tidak usah praktek, maksudnya ini jadi. Tapi gambarannya memang gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahiya ilal azqan fahum mukmakhun, ini di rantai, dicancang, dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti enggak usah apa dipraktekkan. Nah karena bentuknya sudah gini, terus ya digelut. Nah neraka itu bawah. Ya neraka itu kan posisinya bawah. Melani darani munggah swarga karena surga itu naik. Digeludung noning. Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi bahasakan masuk neraka itu digeludung noning. Karena posisi sudah kayak bola itu. Diwiket dengan bentuk seperti itu kan. Nah redaksi yang di Yasin, yang tadi akhlalan fayya ila asqan fahum mukmahun, itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman, yu'araful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal. Nah hal-hal seperti ini tuh, ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor. Jadi memang tafsir itu enggak bisa, enggak orang yang menguasai Quran, karena lafad, kalau bahasa kasarnya lafad jebakannya banyak. Maka kata Imam Ghazali dalam Ulumul Quran, fayadzunnu dzunnun, orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda kanan dengan redaksi yang, padahal itu kelompok yang sama, karena Quran itu balaghah, Quran itu adab. Ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu. Jadi memang ya seperti itulah nangani apa Quran. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya ya, kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya mad dalil ala dalik, lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajiduma'an, kemudian kamu enggak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad apa Qurani ya. Jadi ya wafatnya Quran hanya falam tajiduma'an. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabit tolap. Mesti dimulai mencari. Terus berikutnya ini ya acak saja, nggak sampai tujuh ya nggak apa-apa sih, kan hanya acak. Ini kan curhat susahnya terjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang nggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khosan lakinnahu yasiru aman. Nas itu meskipun waqi'ahnya itu khusus, naki lakin nahu yasiru aman, pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, nopo? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya, Nabi memang hanya ngendikan layak dilkodi wawal khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan apa? Emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh. Suami juga enggak Siapapun nggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu lama mengatakan ghadban itu kenapa enggak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak batin. Paras lah gitu. Lalu itu udah harus pas emosi ya, ulama menamaskan terlalu syahwat ya enggak boleh, terlalu lapar ya enggak boleh, hakin ngempet nguyoh ya enggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata ghadban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha. Dalam keadaan yang dia enggak begitu normal. Di antara enggak begitu normal, terlalu syahwat ya enggak boleh, terlalu emosi enggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa ingkana khosan nas, meskipun khusus yaitu apa Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Qiyas. Nah di sini Pak Ainur Rahim Faqih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau memuhammadiyah kan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NU ya pasti Muhammadiyah kan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NU lah karena gerakannya ulama. Masa enggak mendengar ulama. Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NU enggak Muhammadiyah, Muhammadiyah enggak NU. Misalnya kamu NU ditanya Allah, "Akun tamin ummati Muhammad." Ya na'am. Itu bahasa Arabe umat Muhammad itu. Selamat ya takok iki anut sapa ya anut ulama. Jadi tapi guys, wong nganggur geger ya sene. Nah, kita termasuk yang enggak nganggur jadi ya. Jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala ali Nabi wajih langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus lah semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofa an yamini, kadang insorofa an simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu asal sefurawuh. Alhamdulillah. Memang janjian rawuh. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di syurrahul hadis, para pensyarah hadis ketika Nabi menghadap ke timur dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk. Itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah ada sholat. Jadi andaikan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia, dengan posisi duduk yang sama. Maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu dzuhri, makmuman, dengan arti makmum ke Nabi, terus duduk. Nah kalau dia makmum, padahal Nabi nyatanya sudah selesai. Itu sholatnya tidak sah, karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum. Kan gak mungkin sholat madhep ke timur. Sehingga yang datang tahu. Terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai. Ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu. Sebetulnya bisa pakai apa saja yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Lalu ini yang ngendikan enggak saya, kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wa nasu wa ingkana khoson fa innahu yasiru nabu aman. Ya kayak tadi misalnya laitil qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu enggak boleh bikin apa? Keputusan. Qadi ya juga kita ganti. Tidak harus qadi, Pak Rektor, Pak Dosen, seorang suami. Kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyoh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab, hakinan itu. Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis, itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca Subhanallah sakhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khayla wal biwala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala sumatas guru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur, ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khayla wal bihola wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanallah di karena ayat ini tentang bihola ya, tentang khimar dan seterusnya.